Pada di sana, pada di sana, pada di sana. Mengapa kau menatap ku manja, membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Senyummu jelita selalu membuatku terpana, seolah tak berdaya diterpa badai asmara. Takkan pernah hilang, aku takkan.